Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Mengapa para fuqaha selalu memulai pembahasan fikih dimulai dengan kitab taharah? Mudah ya akhi. Sahib an-nazara. Ha? Naam. Ya, rukun Islam yang hubungannya dengan amaliyah yang kedua yaitu salat. Salat tidak sah kecuali dengan taharah. Nah, dan syarat sahnya salat adalah taharah. Maka syarat selalu mendahului sesuatu yang disyaratkan. Barakallahu fik. Taharah terbagi menjadi dua bagian. Mas. Taharah terbagi menjadi dua. Apa saja? Hah? Hah? Apa? Wudu dan mandi. Khairan insyaallah. Nah, taharah terbagi menjadi dua. Apa itu? Nah, yang di depan, yang di depan. Hah? Tahara apa? Iya, apa namanya tahara? Apa itu namanya? Nah, hendak. Anta. Jenis bora. Maknawiya. Dan tahara? Isya. Apa itu tahara maknawiya? Hah? Irfa sotan. Ya, taharah maknawiyah ini hal-hal yang hubungannya dengan mensucikan hati dari kesyirikan, dari berbagai kotoran-kotoran, kesesatan, kedengkian, al-ghil dan yang lainnya. Sedangkan taharah hissiyah yaitu taharah yang hubungannya dengan tubuh, yang itu yang akan dibahas dalam pembahasan fikih. Sekarang kita masuk ke definisi taharah. Ibrahim, apa definisi taharah secara bahasa? Secara bahasa, apa makna taharah? Bersuci, suci dari berbagai kotoran. Secara istilah, mengangkat gelas. Hah? Apa yang diangkat? Hadas. Naam. Dan menghilangkan najis, bisa dibersihkan. Menghilangkan najis. Tayyib. Jadi yang dimaksud dengan taharah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kita lanjutkan. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wal muradu birtifa'il hadas, yang dimaksud dengan mengangkat hadas, izalatul wasfil mani'i. Bagi antum yang belum bisa membaca bahasa Arab, tulis dengan bahasa Indonesia, tulis terjemahannya. Izalatul wasfil mani'i minas salati, menghilangkan sifat yang mencegah seseorang dari sholat. Bisti'malil ma'i fi jami'il badani, dengan menggunakan air pada seluruh badan. Jadi menghilangkan sifat yang mencegah dari sholat itu. Jadi dari sini kita bedakan antara yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Hadas itu adalah sifat yang ada pada seseorang. Jadi dia tidak berhubungan dengan sesuatu yang nampak di tubuh, tidak. Tapi itu adalah merupakan sifat yang mencegah seseorang dari melakukan sholat dan yang semisalnya. Ya. Misalnya ketika seorang buang angin, kentut. Tidak ada perbedaan dari keadaan dia. Ya. Hanya yang membedakan tadi sebelum dia buang angin, dia dalam keadaan suci. Setelah dia buang angin, maka dia sudah dalam keadaan berhadas. Kalau melihat kondisinya sama, tidak ada perubahan. Ya. Tapi yang membedakan adalah sifatnya. Yang tadinya dia dalam keadaan suci, dia boleh mengerjakan sholat. Maka begitu dia buang angin, maka telah melekat padanya sebuah sifat yang tidak membolehkan baginya untuk mengerjakan sholat. Itulah yang disebut hadas. Nah, jadi caranya apa? Diangkat. Maka yang disebutkan mengangkat hadas. Berbeda dengan najis. Kalau najis sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diketahui secara zahir. Ya, ada kotoran, misalnya kotoran manusia atau kencing, naam, di tubuh kita, di pakaian kita, itu bisa diketahui dengan menciumnya, terasa baunya atau melihatnya, ada tandanya, ada warnanya. Nah, ini caranya apa? Dihilangkan. Kalau ingin menjadi suci, dihilangkan. Jadi berbeda dengan hadas, diangkat. Kalau najis, dihilangkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengangkat hadas, menghilangkan sifat yang mencegah dari sholat. Dengan cara apa? Menggunakan air. Airnya gimana cara menggunakannya? Fi jami'il badan, dituangkan ke seluruh tubuh. Atau istilah yang lain, mandi. In kana al-hadatsu akbar, itu kalau hadatsnya hadas besar, hadas akbar. Untuk mengangkat hadas besar, hadas akbar, maka harus dengan cara mandi. Harus dengan cara mandi. Seorang dalam keadaan junub harus mandi, tidak cukup dengan berwudu. Seorang setelah selesai haid, selesai nifas, mandi. In kana al-hadatsu akbar wa in kana hadatsan asghara, dan apabila hadatsnya hadats kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin, maka cukup air tersebut dilewatkan ke anggota-anggota wudu dengan niat. Jadi kalau hadas kecil, cara menghilangkannya cukup dengan berwudu. Namun kalau hadasnya hadas besar, maka harus dengan mandi. Hadas kecil seperti seorang bangun dari tidur, makan daging unta, keluar angin, buang angin, keluar salah satu dari dua jalan, depan dan belakang, yang mengharuskan dia berwudu. Seperti keluarnya mani, mengharuskan dia berwudu. Nah, adapun kalau yang keluar mani, maka yang wajib bagi dia adalah mandi, karena dia berhadas besar. Jadi ini dua jenis hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi cara membedakannya apa? Cara membedakannya, cara mengangkatnya. Mengangkat hadas besar dengan cara mandi, mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Wa in fuqida al ma'a aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu. Apabila dia tidak mendapatkan air, ataukah dia lemah untuk menggunakan air, seperti dalam keadaan sakit, atau ada air namun dia tidak mampu menjangkaunya karena air tersebut dikuasai oleh musuh dan yang semisalnya. Ista'mala, maka dia menggunakan ma yanubu anhu, apa yang menjadi pengganti air. Wa huwa turabu, yaitu dengan menggunakan tanah. Ala sifatil ma'muri biha syara'an, dengan cara yang diperintahkan secara syariat, atau yang biasa disebut tayammum. wa sayati dzikruha insyaallahu fi babit tayammum, dan akan dijelaskan nanti penyebutannya insyaallah dalam bab yang menjelaskan tentang tayammum. Ini cara mengangkat hadas. Sekarang cara menghilangkan khabath. Wal muradu bizawalil khabath, yang dimaksud dengan menghilangkan khabath, khabath itu najis ya. Ai zawalin najasati, yaitu menghilangkan najis. Caranya gimana? Minal badan, bisa dari tubuh. Wathawbi, bisa dari pakaian. Wal makani, bisa dari tempat. Jadi menghilangkan najis dari tubuh. Ada sesuatu yang bersentuhan dengan najis misalnya pada tubuh kita, maka dihilangkan. Atau pada pakaian kita, apa yang kita kenakan ada najis, maka dihilangkan dari pakaian tersebut. Atau di tempat di mana kita akan beribadah, sholat misalnya, di situ ada najis, maka dihilangkan. Jadi menghilangkan najis di mana najis tersebut diletakkan, apa di mana najis tersebut terdapat, maka yang dihilangkan adalah di tempat di mana letak najis tersebut. Ya. Fathaharatu al-hissiyatu ala nawaini, maka taharah secara hissiyah itu terbagi menjadi dua bagian ya, dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Taharatu hadathin, yang pertama yaitu bersuci dari hadath. Jadi kembali kepada definisi, yang dimaksud dengan taharah mengangkat hadath atau menghilangkan najis. Berarti taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah yang sifatnya mengangkat hadas, ada taharah yang sifatnya menghilangkan najis. Adapun taharah yang pertama yaitu mengangkat hadas, wa takhtassu bil badan, ini khusus pada tubuh seseorang, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Jadi untuk mengangkatnya khusus hubungannya dengan tubuh, dengan berwudu yang dibasuh juga tubuh, atau dengan mandi yang dibasuh juga tubuh. Wa taharatu khabath, dan yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Wa takunu fil badani wath-thawbi wal makan. Maka terbagi menjadi tiga, membersihkan najis bisa pada tubuh, bisa pada pakaian, dan bisa pada tempat ibadah. Nah, wal hadatsu ala naw'ain, hadats terbagi menjadi dua. Hadatsun asghar, yaitu hadats yang kecil. Cara mengangkatnya dengan apa? Berwudu. Wa huwa ma yajibu bihi alwudu, yaitu yang diwajibkan padanya berwudu apabila dia hendak mengangkatnya. Wa hadatsun akbar, dan hadats yang besar. Wa huwa ma yajibu bihi alghuslu, yaitu yang wajib padanya mandi. Kalau seseorang dalam keadaan junub lalu dia hanya berwudu saja, maka belum hilang sifat hadas yang ada pada dirinya, maka belum sah salat yang dia kerjakan apabila dia mengerjakan salat dalam keadaan dia hanya berwudu sementara dia dalam keadaan junub. Harus dia mandi, harus dia mandi. Nah, kenapa? Karena itu adalah hadas yang besar. Apabila dia hendak menghilangkan hadas besar dengan menggunakan pengangkat hadas yang kecil, maka hadas besar itu tidak akan terangkat. Berbeda dengan sebaliknya. Apabila seorang dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia mengangkatnya dengan mandi, maka hadas yang kecil pun sudah ikut terangkat menurut pendapat yang paling sahih, dan itu pendapat jumhur ulama. Wal khabathu ala thalathati anwa', adapun najis ada tiga jenis. Maksudnya cara menghilangkannya, cara menghilangkan najis bisa dengan tiga cara. Yang ketiga cara ini masing-masing tergantung keadaan najisnya, tergantung jenis najisnya. Yang pertama khabathun yajibu ghasluh. Ada najis yang wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dicuci. Ya. Najis yang wajib untuk dibersihkan dengan air. Nah, seperti misalnya madhi, ada madhi yang keluar, maka dibasuh. Nah, demikian pula al-wadi, keluar, basuh. Demikian pula ketika seorang buang air kecil dan buang air besar, yang paling afdal baginya adalah membasuh dengan air. Meskipun diperbolehkan dengan cara yang lain yang nanti akan kita jelaskan, yaitu istijmar, menggunakan batu dan yang semisalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khabathun yajibu nadhuh, dan ada najis yang dihilangkannya dengan cara nadh. Ar-rash, dipercikkan. Tidak harus dicuci. Namun cukup dipercikkan sudah cukup. Seperti misalnya kencing anak laki-laki yang kecil yang masih menyusui dan belum makan. Kencing anak laki-laki yang masih kecil, yang masih disusui, yang belum makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Adapun air kencing anak laki-laki kecil, ya, itu dipercikkan cukup. Sedangkan wanita harus dibasuh. Wa khabathun yajibu mashuh. Ada pula najis yang wajib untuk dimasah. Cukup dilap. Nah, seperti misalnya najis yang terdapat di sendal, di sepatu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri mencukupkan dengan menggosokkan. Ya. Membersihkan dengan cara digosokkan, lalu kemudian setelah dia melihat bersih, cukup. Dia boleh masuk ke masjid dengan memakai sendalnya, lalu kemudian mengerjakan sholat dengannya. Nah, walhasil ini tata cara membersihkan najis sesuai dengan keadaannya, dan itu semua kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dari apa yang kita jelaskan di sini, ya, maka taharah itu bertugas, tugasnya dua. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu saja tugasnya. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Cara membedakan antara mengangkat hadas dan menghilangkan najis, para ulama menyebutkan beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, seseorang yang mengangkat hadas harus disertai dengan niat. Mengangkat hadas harus disertai dengan niat. Tanpa niat hadas tidak akan terangkat. Ya, apabila seorang dalam keadaan junub, lalu kemudian dia masuk ke kamar mandi, membasahi seluruh tubuhnya, dalam keadaan dia tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, maka meskipun dia mandi berkali-kali, sampai bersih dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya, maka dia tetap disebut sebagai orang berhadas. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Dia harus berniat. Tanpa niat tidak akan terangkat. Berbeda dengan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis, najisnya sudah hilang, selesai masalah. Meskipun dia tidak meniatkan untuk menghilangkannya. Salah satu contoh, misalnya seorang berpakaian. Dia tahu bahwa di pakaiannya ini ada air kencing anak. Tadi mungkin dia menggendong anak kecil, lalu kemudian anak kecil tersebut kencing, sehingga mengenai pakaiannya. Dia tahu bahwa pakaiannya itu terkena najis. terkena kencing. Lalu kemudian dia berangkat pulang ke rumahnya, hujan deras. Hujan deras yang akhirnya membasahi tubuhnya. Nah, dan membasahi pakaian tersebut. Dan akhirnya menghilangkan athar, menghilangkan bekas dari air kencing itu. Meskipun dia tidak meniatkan, dia tidak harus mengatakan saya berniat dengan bermandi-mandi hujan untuk ya supaya najis yang ada di pakaian saya hilang. Tidak perlu. Begitu sudah hilang, selesai masalah. Yang kedua, seseorang ketika mengangkat hadas, cara mengangkatnya membasuh sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hadas atau tempat keluarnya hadas tersebut. Jadi yang dibasuh tidak ada hubungannya dengan tempat keluarnya hadas. Ya. Berbeda dengan najis. Di mana ada najis, maka yang dibasuh di tempat ada najis tersebut. Paham ya? Oleh karena itu orang yang buang angin, orang yang buang angin, orang yang kentut tidak perlu membasuh tempat keluarnya angin. Namun cukup dia berwudu selesai, terangkat. Orang yang makan daging unta tidak perlu kemudian dia ya membasuh bagian mulutnya misalnya dengan menganggap bahwa itu adalah najis, tidak, tapi itu hadas, maka cukup dia berwudu sudah terangkat. Tapi najis, di mana terdapat najis maka dia harus menghilangkan. Ya. Merupakan tindakan yang tidak masuk akal, najisnya di tangan yang dibasuh kaki misalnya. Nah, di mana ada najis maka di situ dia membasuhnya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwa ketika seorang melakukan ibadah dalam keadaan berhadas tidak ada uzur baginya. Ya. Tidak ada uzur baginya ketika dia melakukannya disebabkan karena lupa atau lalai. Berbeda dengan seorang yang melakukan ibadah sementara pada tubuhnya atau pada pakaiannya ada najis, maka dia diberi udzur karena dia tidak mengetahui. Seorang yang beribadah dalam keadaan junub, lupa kalau dia dalam keadaan junub. Naam, sehingga dia mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh baru dia sadar. Ternyata tadi dia belum mandi. Maka dia harus mandi dan dia harus mengulangi sholatnya. Sebab sholat yang dikerjakan dalam keadaan junub tidak sah. Berbeda dengan seorang yang mengerjakan sholat sementara pada pakaiannya ada najis, namun dia lupa. Kapan dia mengingat? Setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, baru dia mengetahui bahwa ternyata ada najis. Ini tidak mengapa, sholatnya sah. Sebagaimana yang difahami dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai sendal dan beliau melepaskan sendalnya disebabkan karena pada sendal beliau terdapat najis. Jadi ini ya kawan, beberapa cara untuk membedakan antara hadas dan najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.